jadi hatiku. Keinginanku menyendiri di sini. Bagaimana diriku? Aku pun ingin hadir di sana. Masihkah mungkin kau milikku lagi, seperti yang pernah terjalin berdua. Pedih di hatiku, biar ku bawa kepedihan ini. Biar ku bawa kepedihan ini.